Mitra bisnis, para pengusaha heran dengan penggunaan anggaran pemerintah yang nilainya 1.200 triliun rupiah atau setara dengan 120 miliar dolar Amerika yang berarti mengalami peningkatan 3 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Namun ternyata, dana sebesar itu tidak mampu memperbaiki kondisi infrastruktur dalam negeri. Apindo memperkirakan ada yang salah dalam penggunaan anggaran tersebut, mengingat bila anggaran tersebut dikelola dengan benar, maka kondisi infrastruktur Indonesia tidak akan menyedihkan, seperti yang saat ini terjadi, kondisi jalan rusak, macet, serta banjir. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Ibu Meiti, apa komentar Anda? Tidak berani salahkan orang ya, tapi saya juga tidak tahu apakah sekian triliun itu apakah kebagian atau tidak. Sekarang pembagiannya bagaimana? Saya tidak mengerti itu. Bahwa pasti pusat punya anggaran sendiri dan pusat punya juga program-program sendiri di mana mereka macam-macam promosi yang mereka lakukan. Masing-masing provinsi itu harus tahu bagaimana how to get the money there and how to promote and how to perbaiki infrastrukturnya. Apakah setiap Pemda sudah menyadari hal itu? Itu beberapa daerah ada sih, tetapi ada juga yang masih tertinggal ya. Di mana memang tergantung dengan otonomi daerah kan tergantung kepada masing-masing provinsi ya. Apakah dia menganggap pariwisata itu penting atau tidak? Apakah dia bisa melihat bahwa pariwisata itu bisa menjadi pilar ekonomi untuk daerah? Sayang sekali kan belum semua mengerti itu. Infrastruktur itu bukan dari pusat lagi. Itu kan daerah, masing-masing daerah dengan otonomi daerah ini. Bila daerah ingin pariwisatanya maju, infrastruktur apa yang harus diprioritaskan? Yang sendirinya accessibility-nya ya. Lantas juga apakah ada cukup penginapan, hotel, dan apakah orang dengan mudah bisa mendatangi objek pariwisata di masing-masing daerah itu. Sekarang ini ya saya mau kasih tahu bahwa untuk tahun ini Lampung tuh melihat ya bahwa itu pariwisata itu penting sekali dan mereka minta supaya ajang pariwisata kita yang setiap tahun kita laksanakan itu adalah pasar wisata atau dengan istilah keren Time Tourism Indonesia Martin Expo, mereka minta supaya diadakan di Lampung. Nah, kita sekarang sudah survei ke sana untuk melihat apakah jumlah hotel cukup. Karena kan kita ngundang buyers dari luar negeri. Kita ngundang juga international press untuk meliput acara tersebut. Seperti dua tahun yang terakhir ini kita adakan di Lombok. Dan terus terang aja setelah itu dilaksanakan di salah satu provinsi, itu tourism di situ meningkat. Nah, kalau daerah masih belum mengerti bahwa itu adalah penting untuk daerahnya, kita juga tidak tahu. Demikian Meiti Robot, saya Kiki Wijaya.